Bandung bersama Laras Kusuma. Butan terusan. Anak gawean ya kowe lha ora apa-apa. Nek gawean aku, nek saweran jenengan. Saweran tak gawane kaya wingi meneh. Mas. Ajal burun. Sokar bisa nyawa. Gunung bisa dadi raja. Thank you. Nggih, sampun. Monggo dipun paringi jam 12 kagem Mas Rikang. Aku ra seneng sik dilasar. Sampai terus kelingan di ramah gemuyune, terus tolak kasih sayangi, karep hatiku lakon jadi bojone. Aku wis kado metresno, ngerasa rasa hati, kayak aku raklakon melu duweni. Kulite ijo sing tikat gas wetuwe bojo mataku la ada samut durung rondo aja dirabu. Coba susu yang kanan rasane koyo es degan, jambu alas dik manis rasane, selanjutnya tilas tak enteni rondone, jambu sayange wes duwe bojo, anange aku wes kadung. Kulite ijo sing tikat gas wis duwe bojo, ada gula ada semut turung rondong aja aja direbut. Sumpah ning batin mas yen kula tidak dikawin, ketune ati ora bakal luru ganti. Aye, laras kusuma. Sumpah, sumpah, sumpah wes janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih mas bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dik manis rasane, sekat yang dilas tani rondon tenang lo kelingan manis kasemi terus kelingan ramah gemuyune terus nolak kasih sayang anggap hatiku lakon tadi bojone. Thank you. Mas Rika. Thank you.

yo. Thank you.